kita tafsir Quran yang Al-Azim. Kita masih pada ayat ke-100 dari An-Nisa. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Terkait hijrah, kata Ibnu Arabi, hijrah itu ulama bagi menjadi dua, atau lebih umumnya berpergian dalam perjalanan di muka bumi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-haraq, yang kedua at-talaq. Al-haraq artinya dia lari dari sesuatu, pergi berpergian ke suatu tempat karena lari dari sesuatu. Yang kedua at-talaq, dia pergi mendatangi suatu tempat untuk mencari sesuatu. Bentuk yang pertama al-haraq, lari dari sesuatu. Itu ada 6 bagian. Yang pertama hijrah, keluar dari negeri perang yang diperangi oleh muslimin ke negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Itu tentunya wajib di zaman Rasul SAW dan tetap wajib sampai yaumul qiyamah, selama orang tidak bebas, tidak leluasa untuk menjalankan perintah-perintah agamanya. Maka kalau dia tetap di negeri itu yang diperangi oleh kaum muslimin, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan tentunya satu dengan yang lain berbeda hukumnya, lebih lanjut perinciannya. Bentuk yang kedua, keluar dari negeri yang di situ banyak atau dikuasai oleh bid'ah. Kata Ibnu Qasim, aku mendengar Imam Malik berkata, tidak halal bagi seseorang tinggal berdomisili di negeri yang dicela padanya salaf. Itu termasuk bid'ah tentunya, mencela para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in. Dan itu benar kata Ibnu Arabi, karena kaidah yang ulama sebutkan dalam perkara semacam ini, al munkar idza lam taqdir an tughayyirahu fazul anhu. Kemungkaran jika kamu tidak bisa menghentikannya, tidak bisa merubahnya, fazul, maka kamu yang menyingkir. Kamu merasa tidak punya kemampuan, maka jangan berdiam di situ. tinggalkan tempat itu. Dan itu penting, karena sebagian orang mungkin mengatakan secara umum, ya saya tahu itu gak benar, saya paham itu mungkar, gak ada contohnya, tapi penting diingkari dalam hati. Dia tetap duduk di situ, di acara yang itu maksiat, bid'ah, dan itu tidak benar. Kamu tidak kuasa untuk mengingkarinya, kamu tidak bisa untuk mengingkarinya, tidak bisa menasehat. Zul, tinggalkan tempat itu. Jangan kamu berdiam diri di situ. Pengingkaran dengan hati kamu menuntut kamu untuk pergi dari situ. Tidak bercokol di tempat itu, diam diri. Ini yang kedua. Yang ketiga, keluar dari negeri yang didominasi oleh yang haram. Hampir semuanya haram. Hal itu karena mencari yang halal, kewajiban bagi setiap muslim. Maka keluar untuk mencari yang halal. Yang keempat, keluar dari sesuatu yang mengganggu atau menyakiti tubuhnya. Dan itu keutamaan yang Allah berikan. Seperti yang Allah kisahkan tentang nabinya Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, keluar karena khawatir disakiti oleh kaumnya. Demikian pula Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, karena kekhawatiran disakiti oleh Fir'aun dan tentaranya, keluar dari negerinya dalam keadaan beliau takut alaihi salam. Yang kelima, takut dari sakit. Atau dari wabah penyakit yang ada di suatu negeri. Jika tidak cocok dengan hawa atau mungkin cuacanya membuat dia sakit ini, sakit itu, ya boleh dia keluar, tinggalkan negeri itu. Sebagaimana Rasulullah izinkan kepada kaum Quraniyin, ketika mereka gak cocok dengan hawa Madinah, untuk mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkannya. Yang keenam terakhir, keluar dari kekhawatiran yang akan menimpa hartanya. Keluar karena khawatir sesuatu akan mengganggu hartanya. Karena harta seorang muslim haram, terhormat, wajib dia jaga sebagaimana badannya, keluarga, terlebih-lebih lagi. Ini harta. Ini jika misalnya saja di negeri itu, di tempat itu banyak penjarahan, banyak perampok, atau diancam hartanya akan dirampas, ini itu, ya wajib untuk dia tinggalkan tempat itu, lari, guna menyelamatkan hartanya, karena itu amanat yang harus dia jaga dari Allah. Ini yang pertama, al-harab, takut dari sesuatu. Yang kedua, at-talab, untuk mencari sesuatu terbagi menjadi dua. Yang kedua terbagi menjadi dua, yaitu yang A, talabud din, mencari agama. Yang kedua, talabud dunia, mencari dunia. Adapun mencari agama, ini banyak macamnya. Yang pertama, safar untuk ibrah, untuk mengambil ibrah pelajaran bagi dirinya. Seperti yang Allah katakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi melihat apa yang menimpa umat-umat sebelum mereka? Untuk kalian ambil pelajaran. Sekuat apapun kalian, sekaya apapun, hancur kalau maksiat kepada Allah. Lihat kaum bulan-bulan. Ambil pelajaran. Disebutkan bahwa Dzulqarnain, yang Allah sebutkan di surat Kahfi, keliling dunia untuk, selain untuk menegakkan al-haq, mengajarkan kebenaran, juga untuk melihat keajaiban dan mengambil ibrah pelajaran darinya. Yang kedua, safar hajj, untuk haji, mencari agama, perjalanan menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, safar jihad. Nah, ini untuk berjihad fisabilillah, dia safar. Yang keempat, safar ma'ash, untuk cari ma'isha, cari penghidupan. Karena mungkin bagi seseorang di tempatnya tidak mungkin, atau dia tidak mendapati yang cukup bagi dia atau keluarganya, maka dia, karena itu tanggung jawab dia sebagai seorang laki, suami atau bapak, maka dia safar ke negeri lain mencari kehidupan, mencari penghasilan untuk mencukupi nafkah keluarganya. Yang kelima, safar tijaroh, untuk perdagangan, bisnis. Dia pergi ke sana kemari, dari satu negeri ke negeri lain, daerah ke daerah lain. Dan itu boleh seperti Allah katakan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk kalian cari keutamaan Allah. Allah sebut itu sebagai keutamaan darinya, penghasilan dengan perdagangan. Itu diperbolehkan oleh Allah sedang dia dalam keadaan ihram atau haji. Ini boleh. Mumpung sekalian haji, ya sekalian dia bisnis, dia jual pakaian, dia jual makanan atau apa dalam perjalanannya. Itu diperbolehkan oleh Allah, dan Allah katakan itu keutamaan darinya. Kalau sama haji, ibadah, rukun Islam saja boleh, apalagi kalau menyendiri, hanya memang untuk bisnis, maka lebih-lebih boleh lagi. Demikian yang ulama sebutkan. Makanya mereka sebutkan al-hajj wal-hajah, al-hajj wal-hajah, haji sekaligus hajat. Artinya dia dagang, dia ini, seperti kamu bilang, sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Yang keenam, safar untuk talabul ilm, dan itu ma'ruf dan banyak ulama lakukan rehlah dari satu negeri ke negeri lain untuk mendengar hadis dan menuntut ilmu kepada para a'immah yang ada di negeri-negeri yang ada. Yang ketujuh, qasdul biqa', memang sengaja mencari tempat yang dituju, dan itu dilarang kecuali pada 3 masjid. Seperti yang Rasul katakan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh orang niat safar karena tempat yang memang dia tuju, karena ada keutamaannya, kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang ke-8, as-suhur war-ribat, safar ke perbatasan-perbatasan kaum muslimin yang sedang perang atau menjaga wilayah teritorial bagi umat Islam, dikhawatirkan diserang tiba-tiba oleh musuh. Pergi ke sana, ribat, titik-titik rawan itu, untuk dia jaga bersama muslimin di sana. Yang ke-9, ziaratul ikhwan, safar untuk ziarah. Ziarah, fillah. Tidak ada niatan lain kecuali itu. Dia hanya ingin ziarah, menjenguk, menengok saudaranya karena Allah. Nah, seperti yang hadis sebutkan, Ketika di tengah perjalanan diutus malaikat oleh Allah kepadanya, tanya, apa yang kamu maukan? Ziarah kepada fulan saudaraku. Memangnya kamu ada urusan dunia, hajat, bisnis, kerja? Kata dia, enggak ada. Lalu, ya cuma ziarah saja, fillah. Enggak ada keinginan lain kecuali itu. Maka malaikat itu kabarkan kepadanya, aku utusan Allah mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Hadits Sahih Muslim. Al-Muhim itu macam-macam safar atau hijrah yang Ibnu Arabi sebutkan, baik itu yang harab, lari dari sesuatu, atau yang tolak, mencari sesuatu. Kemudian Allah katakan masih terkait safar, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an tamsuru min as-salat in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru innal kafirina kaanu lakum aduwwan mubiina. Dan jika kalian safar di muka bumi, maka enggak mengapa untuk kalian mengkosor salat jika kalian khawatirkan orang-orang kafir memfitnah kalian, bisa mencelakai, menyakiti kalian. Sungguh orang kafir itu musuhnya bagi kalian. Darabtum fil ardh. Kalau kalian safar, para ulama tentang hukum qasar dalam safar, karena ayat berbicara qasar, antab suru minas salat, boleh, tidak mengapa untuk kalian mengqasar salat. Kalau kalian safar, maka mereka khilaf fuqaha terkait hukum qasar dalam safar. Beberapa dari fuqaha Islam mengatakan bahwa qasar dalam safar itu hukumnya wajib, fardu baginya. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Qadi Ismail, Hamad bin Abi Sulaiman, dan ulama-ulama Kufah berpegangan dengan hadis Aisyah, furidatus shalah rak'atain rak'atain. Salat diwajibkan dua rakaat, dua rakaat. Fil hadar wassabar. Baik itu dikala mukim, hadar, ataupun dikala safar. Lihat Aisyah katakan, diwajibkan sholat dua rokaat, dua rokaat. Baik itu mukim ataupun safar. Berarti hukum sholat dua rokaat dikala safar wajib. Kata Aisyah, tum fa'uqirat sholatul safar wazidat fi sholatil hadar. Ditetapkan demikian sholat safar dua rokaat wajib, dan ditambah sholat hador, sehingga yang mukim ditambah dua rakaat menjadi empat rakaat, empat rakaat duhur, isya, asar. Sementara yang safar tetap dua rakaat. Dari itu mereka pegangi bahwa sholat qasar dua rakaat dalam safar itu wajib. Demikian Umar bin Aziz, Muhammad bin Abi Sulaiman, dan ulama fuqaha Kufah. Madhab mereka ini. Walaupun Aisyah sendiri radhiyallahu anha berbeda perbuatannya dengan fatwanya ini atau pernyataan beliau ini. Aisyah didapati kalau safar mutimmah, salatnya itmam 4 rakaat. Dan walaupun juga masalah-masalah khilaf, kalau seorang perawi menyalahi riwayatnya. Sekarang Aisyah meriwayatkan mengatakan sholat safar dua rakaat, tapi perbuatannya mengatakan, menunjukkan beliau sholat 4 rakaat. Perawi menyalahi riwayatnya, berbeda dengan yang dia riwayatkan. Sebagian dari ulama mengatakan al-ibrah bimaro'a la bimaro'a. Maka yang jadi pegangan adalah pendapat dia, bukan riwayatnya. Artinya pendapatnya sekarang Aisyah 4 rakaat, ya itu yang jadi pegangan, bukan yang dia riwayatkan. Alasan mereka karena dia lebih paham tentang apa yang dia riwayatkan. dari yang lain, dia yang lebih paham apa maknanya dan seperti apa. Nah, walhasil masalah khilaf yang lain menunjukkan sebaliknya, lah yang jadi pegangan malah riwayatnya bukan pendapat dia. Al-muhim, itu pegangan mereka. Tetapi kesepakatan fuqaha Amsar, fuqaha yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, berbeda dengan pendapat ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar ibn Abbas, Jubair bin Mut'im, inna salah furidat fil hadar arba'an, salat itu diwajibkan di kala mukim 4 rakaat, wa fi safar rakaatain, di safar 2 rakaat, wa fil khaufi rakaah, di dalam keadaan takut peperangan itu 1 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas. Riwayat Aisyah sendiri, mereka sebutkan ada perselisihan padanya, muttarib, riwayat yang goncang karena ada perbedaan padanya. Aisyah di riwayat Urwah katakan fardha Rasulullah, Rasul wajibkan sholat itu rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di lafaz lain dari riwayat Ibnu Syihab dari Urwah, Aisyah katakan faradallahu shalah ala rasulillah, Allah wajibkan atas rasulnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maka satu itu ada keboncangan dalam riwayatnya, ada perbedaan. Yang kedua juga mereka katakan, yang Aisyah katakan tentunya tidak mutlak, karena tentunya sholat maghrib, sholat subuh tidak masuk di dalamnya. Maka tidak bisa menjadi pegangan secara umum semua sholat. Ketika Aisyah katakan diwajibkan sholat 2 rakaat, 2 rakaat di kala mukim maupun safar, maghrib ya tetap 3 rakaat, mukim maupun safar, demikian pula subuh. Nah, maka ini semua mereka katakan melemahkan isi matan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar bahwa seseorang mencela Aisyah karena itu. Nah, ini dia dengar Aisyah riwayatkan tadi safar 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ketika Aisyah safar, beliau sholat 4 rakaat. Ini orang ini mencela dan menjelek-jelekkan Aisyah. Apa itu? Riwayatkan 2 rakaat tapi sholat 4 rakaat. Bagaimana dia menyalahi sunnah Rasulnya SAW, padahal dia umul mu'minin. Nah, maka mendengar itu Imam Muhammad bin Qasim atau Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar Siddiq, mengatakan alaika bisunnatir Rasul SAW, hendaknya kamu berpegang dengan sunnah Rasulmu. Ya, ini sholat safar itu 2 rakaat. Dalam hal ini keliru Aisyah radhiyallahu anha, ijtihad beliau. Tetapi kemudian Imam Qasim katakan walakin minan nas man la yu'ad, tapi dari manusia ada yang tidak boleh dicela. Ada dari manusia yang tidak boleh dicela karena ijtihad beliau, tetap dijaga kehormatannya, tetap dijaga kemuliaan beliau radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin dan ulama besar di umat ini. radhiyallahu taala anha. Dan itu penting adab kepada para ulama, kalaupun dia keliru dalam ijtihadnya, menyalahi sunnah, tentunya tertolak pendapatnya. Sunnah yang lebih patut untuk diambil, tetapi tetap terjaga kehormatan dan kemuliaannya, tidak boleh dicela seperti Qasim Muhammad sebutkan. Riwayat lain dari Malik dan mayoritas ulama dari salaf maupun khalaf yang belakangan fuqaha mengatakan qasar dalam safar itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Qasar dalam safar itu hukumnya sunnah, dan itu pula pendapat Imam Syafi'i selain Imam Malik rahimahumullah, dan itu madhab keumuman fuqaha Baghdad. Atau sebagian mereka mengatakan takhyir, dan ini juga madhab dalam madhab Syafi'i, pendapat dalam madhab Syafi'i. Takhyir artinya memilih. Kamu mau memilih yang itu wajib, ya boleh. Kamu yakin itu wajib, kamu yakini itu sunnah, ya boleh. Ini boleh memilih di antara dua pendapat itu. Nah, kemudian juga ada perselisihan di antara mereka, mana yang lebih afdol. Apakah itmam, apakah qasar. Apakah dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat itmam, ataukah mengqasar menjadi 2 rokaat. Khilaf dibuat di kalangan fuqaha. Riwayat dari Imam Syafi'i bahwa itmam yang lebih afdol, karena itu hukum asalnya sholat 4 rokaat. Tapi sebagian lain seperti Al-Adhari dan fuqaha yang lain, termasuk Syaukani rahimahullah dan yang lain, mengatakan qasar yang lebih afdal. Qasar yang lebih afdal. Mazhab ketiga dari Imam Malik sama seperti tadi, takhyir, memilih. Kamu enggak ada yang lebih afdal, kamu mau itmam silakan, mau qasar boleh. Tidak ada yang lebih afdal dari yang satu dari yang lain. Yang itmam tidak berarti lebih afdal dari yang qasar, yang qasar tidak lebih afdal dari yang itmam. Itu mazhab Imam Malik rahimahullah. Termasuk pegangan kuat mereka yang mengatakan itu afdal, qasar lebih afdal, adalah hadis yang Rasulullah SAW katakan, atau sebelumnya pegangan mereka yang mengatakan itmam itu lebih afdol, karena di dalam hadis Rasulullah katakan sodakotan atau sodakotun tasodakallahu biha alaikum. Qasar itu sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Sedekah. Nah, mereka pahami dari situ namanya sedekah, orang mau terima mau tidak terima boleh, itu namanya sedekah. Dan hukum asalnya demikian, maka itmam itu yang lebih afdol, karena qasar sedekah, orang boleh terima boleh tidak, kadang butuh kadang tidak butuh dengan sedekah, maka itmam itu yang hukum asalnya lebih afdol. Tapi mereka dibantah oleh fuqaha lain yang mengatakan qasar itu lebih afdol dari hadis itu sendiri. Karena dalam hadis itu Rasulullah katakan shadaqatun, qasar itu sedekah, tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah sedekahkan pada kalian. Ada kelanjutannya. Faqbalu shadaqatahu, maka terima oleh kalian sedekah Allah. Ada perintah dari Rasul untuk menerima sedekah Allah, anjuran. Makanya qasar itu yang lebih afdal. Dan Allah, la yuhibbu an tubta rukhasuhu, Allah cinta, senang untuk diambil rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanan hukum yang Allah syariatkan untuk hambanya, termasuk qasar ini. Kama yuhibbu an tubta azaimu, sebagaimana Allah senang untuk didatangi, untuk diambil azimah-azimahnya. Azimah itu lawan dari rukhsah. Seperti sholat kamu mukim 4 rakaat, maka itu disebut azimah, jamaknya azaim. Sebagaimana Allah cinta senang kamu jalankan azimahnya ketika kamu mukim, kamu sholat berjamaah di masjid 4 rakaat, maka ketika kamu safar Allah kasih keringanan qasar, Allah pun senang dan cinta ingin kamu ambil rukhsahnya 2 rakaat. Nah, makanya riwayat dari Imam Malik mengatakan al-qasar fis-safar lir-rijal wan-nisa sunnah. Itu qasar bagi laki maupun wanita dalam safar sunnah. Bahkan riwayat dari Imam Malik menyebutkan kalau saja seandainya dia itmam, sampai beliau katakan a'ad, dia harus ngulang untuk sholat qasar kalau dia masih dalam waktu. Kan muhim itu madhab atau pendapat dari Malik rahimahullahu ta'ala. Ini terkait perkara qasar di dalam safar. Kata Imam Abu Bakar Al-Asrom, aku tanya Imam Ahmad, beliau muridnya Imam Ahmad, lirajul an yusalli fi safar arba'an, apa boleh orang dalam safar sholat 4 rakaat dalam keadaan dia safar? Kata Imam Ahmad, la ma yujibuni, tidak, itu tidak aku senangi. Dan tentunya beliau paham syariat, tahu sunnah, tahu hadis. Kata Imam Ahmad, aku tidak menyenangi yang demikian. As-sunnah rak'atan, kata Imam Ahmad, yang sunnah kalau dia safar 2 rakaat. Terkait qasar dan safar ini, para ulama juga berbicara tentang batasan safar yang boleh dengannya orang qasar. Kata Imam Dawud Al-Zahiri, boleh qasar sholat dalam setiap safar, baik itu safar yang panjang ataupun pendek, pokoknya itu safar. Bahkan beliau katakan kalaupun itu hanya 3 mil, jaraknya hanya 3 mil, selama orang masih berkewajiban untuk jumatan. Ini misalnya rumahnya dengan masjid berjarak 3 mil, dia wajib mendatangi masjid yang ada itu untuk menegakkan sholat, ikut sholat Jumat. Mereka pegangan dengan riwayat Muslim dari Yahya bin Yazid al-Hunai, aku tanya Anas ibn Malik tentang qasar sholat. Jawab beliau, kana Rasulullah idha kharaja masirata salatati amyal au thalathati farasikh syu'bah syad, yang ragu syu'bah, 3 mil atau 3 farsakh, shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Nah, al-muhim ini pendapat dari Dawud Al-Zahiri. Para ulama yang lain menyatakan bahwa yang namanya safar itu kalau seseorang atau begini, di dalam Quran maupun di dalam sunnah tidak disebutkan batasan safar yang dengannya orang qasar. Tetapi safar ini lafaz Arab, difahami oleh orang-orang Arab yang Allah turunkan Quran dengan bahasa mereka. Nah, mereka paham apa yang namanya safar. Dan Arab, orang-orang Arab menyebutkan bahwa orang yang keluar dari pemukiman di sekitarnya untuk suatu urusan tidak kemudian dikatakan musafir. Yani dulu namanya pemukiman terbatas, perkampungan itu misalnya ini suatu pedesaan, rumah-rumah berdekatan di satu dengan yang lain. Kalau kemudian dia keluar dari pemukiman, keluar sedikit sudah padang pasir, keluar mungkin untuk berburu, mungkin untuk apa, untuk suatu kepentingan, orang Arab tidak mengatakan fulan sedang safar hanya karena keluar dari pemukimannya. Walaupun jaraknya mungkin lebih dari 3 mil, tidak kemudian mereka katakan safar. Tetapi yang diketahui oleh mereka bahwa kalau dia keluar 3 hari, maka dipastikan orang Arab pun mengatakan itu safar. Mereka katakan itu safar. Dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan hal itu. Rasulullah Sallam safar yang di situ beliau qasar ketika lebih dari 3 hari, sebagaimana dalam haji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang ada untuk dipegangi, lebih selamat. Dari situ fatwa dari Hay'at Kibarul Ulama Ibn Baz, Ibn Qu'ud dan yang lainnya rahimahumullah, mengatakan jika kamu tahu bahwa kamu bakal di tempat itu, tempat tujuanmu, kurang dari 3 hari, maka kamu boleh qasar. Karena itu yang namanya safar. Tapi jika kamu tahu bakal lebih dari 4 hari tinggal di situ, tinggal itu sekarang kamu dari sini ke mana misalnya, ke Jakarta, dan kamu tahu di sana ada urusan, ada ini, kamu bakal seminggu di situ. Apalagi sekarang tanggal sekian kamu sudah pesen tiket pulang, kamu sudah tahu kamu tinggal di situ seminggu, 10 hari, 2 minggu, maka kamu tidak teranggap sebagai musafir karena sudah lebih dari 3 hari. Kamu berkewajiban untuk itmam sebagaimana mukim yang ada di situ. Dan itu lebih selamat menjaga agama karena hukum asalnya sholat itmam 4 rakaat itu yang ada, tidaklah dikosor kecuali karena sebab yang jelas seperti safar yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat ini. Nah, termasuk yang dibahas oleh para ulama pula bentuk safarnya. Safar apa yang dimaksud yang dengannya orang boleh mengqasar sholat? Tentunya ada ijma' sebelumnya, ada kesepakatan ulama. Kalau itu jihad, haji, umroh, atau yang serupa dengan itu, amal ibadah, umroh silaturahmi, saudaramu di sana, dari satu negeri ke negeri lain, maka itu boleh, jelas bolehnya untuk kamu qasar sholat pada safar itu. Yang diperselisihkan kalau selain tadi, selain jihad, selain haji, umroh, jumhur menyebutkan boleh selama safar itu safar mubah. Selama safar itu safar mubah, boleh. Ini seperti perdagangan, kamu ke pulau lain, ke negeri lain untuk dagang, untuk urusan bisnis, ketemu klien di sana sehari dua hari, mubah. Mau kerja seperti tadi, tolak, hijrah tolak, cari urusan dunia, mubah. Maka boleh kamu qasar padanya. Tapi riwayat lain dari Ibn Mas'ud, beliau katakan tidak boleh orang qasar kecuali kalau itu dalam perjalanan haji atau perjalanan jihad fisabilillah. Atau semangat dengan itu pendapat atau Ibn Abi Rabah, tidak boleh qasar kecuali safar itu safar ketaatan atau fisabilil khair, dalam jalan kebaikan. Nah, ini kamu sedang talabul ilm atau apa, walhasil dalam perkara baik, maka boleh ketika itu kamu qasar, selain itu enggak boleh. Tapi riwayat kedua dari Atha sama seperti jumhur ulama, boleh qasar selama itu safar mubah. Riwayat lain dari Imam Malik mengatakan kalau dia keluar safar untuk berburu, karena saya berhari-hari orang berburu, tengah hutan entah berapa hari lamanya, itu pun berburu bukan untuk cari maaş, berburu bukan untuk cari penghasilan, karena ada berburu yang memang untuk cari penghasilan, cari apa? Itu profesi dia, misalnya dia berburu rusa nanti dijual, dan itu penghasilan dia untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Ini bukan seperti itu, tapi sekedar apa namanya, refreshing saja, hobi saja. Uang dia banyak, sekedar nuruti hobinya berburu, dan berburu tentunya ada hukum dan apa, ada adab dan hukum yang diajarkan di dalam Quran dan Sunnah. Ma'al ilm, perlu diketahui Imam Bukhari rahimahullah soya ahli berburu, dan disebutkan hampir tidak pernah luput dari buruannya. Ini tipis, kalau berburu rusa cuet pasti kena, burung cuet kena, hampir gak pernah luput dari mangsanya atau buruannya. Salah satu syarat atau adab yang ulama sebutkan dalam berburu, tidak boleh berburu itu merusak. Ya, merusak segalanya, fasilitas atau ini. Nah, disebutkan suatu ketika Imam Bukhari rahimahullah ketika memanah burung, ketika itu burung ini hinggap di tali jembatan, jembatan sungai gitu, ada talinya. Kok subhanallah burungnya gak kena, kena talinya, jadi patah atau putus sehingga rusak jembatan itu. Menyalahi adab, walaupun tanpa kesengajaan tentunya, untuk merusak. Jadi kata Imam Bukhari, semenjak itu aku tinggalkan berburu. Semenjak itu aku tinggalkan berburu. Mana tadi? Nah, kata Imam Malik, kalau keluarnya untuk berburu hanya hobi, bukan cari penghasilan, atau keluar ke sana kemari cari refreshing, sekedar untuk lihat-lihat, untuk ini, nggak ada tujuan ininya baiknya, sekedar mubah demikian, kata Imam Malik tidak boleh dia kosor, tidak boleh dia kosor, karena semuanya lahu, itu yang sia-sia, hanya hobi saja berburunya, atau safarnya hanya wisata misalnya, termasuk orang wisata, nggak ada tujuannya, cuma ngelihat apa misalnya ada mall di sana, ada mau ngelihat ini ngelihat itu, nggak ada tujuan, manfaat nggak ada bagi dia, tapi nggak usah tahu apa manfaatnya bagi dia. Maka dari Imam Malik yang demikian tidak boleh dia kosor. Maka jumhur jumhur ulama mengatakan tidak boleh kosor selama itu safar maksiat. Tidak boleh kosor selama safarnya safar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar maksiat naudzubillah misalnya utari para perompak naudzubillah. Nanti dia sengaja safar keluar dari kotanya, atau seperti para bajak laut, safar dia dari negerinya jauh, tujuannya untuk membegal, untuk motong kapal yang lewat di daerah ini, jauh dia, untuk ngerampok isinya. Jelas gak boleh dia safar, walaupun berhari sekian lama, sekian jauh dari negerinya. Nah, safar dia safar maksiat, atau yang semakna dengan itu, safar yang maksiat dia padanya kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh dia kosong padanya. Dan jumlah ini yang insya Allah lebih tepat, lebih benar, karena kosor disyariatkan untuk meringankan seorang musafir dari kesulitan dan masyaqqah beratnya safar, untuk membantu dia mendapati apa yang dia maukan dalam safarnya. Maka kalau itu dalam bermaksiat kepada Allah, maka tidak berhak dia dan tidak pantas untuk mendapat keringanan hukum. Bagaimana mendapat keringanan dari Allah sementara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti, artinya kalau diperbolehkan, jika dikatakan boleh dia kosor, mereka membantu dia untuk maksiat, karena dia ringan, gak capek, gak ini, sholat cuma 2 rakaat, lebih cepat, lebih gampang untuk dia segera bermaksiat kepada Allah. Dan tidak mungkin syariat mengajarkan hal yang demikian rupa, karena Allah katakan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, jangan kalian tolong menolong, saling membantu dalam dosa dan permusuhan. beberapa permasalahan safar kita lanjutkan pada pertemuan ke depan. Allah taala masyaallah Muhammadur